Mana ayah, Bu? Kemana? Mana ayah, Bu? Apa, sayang? Ayah, kemana? Sabar ya, nak. Ayahmu sebentar lagi pasti pulang. Bohong, Ibu bohong. Ayah tak pernah pulang. Kemana, Bu? Kasihan anakku. Engkau anakku yang tercinta.